كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون والناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى، فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك، كما أنهم لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق كانوا متفاضلين في عداوة لله بحسب ذلك. وأصل الإيمان والتقوى الإيمان برسل الله، وسماء ذلك الإيمان بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله. وأصل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وما جاءوا به، فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة، فإن الله تعالى أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. وإذا كان قلم ألف رحمه الله تعالى وإذا كان أولياء الله jika yang namanya wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nas dan manusia bertingkat-tingkat dalam masalah iman dan takwa, maka mereka juga bertingkat-tingkat dalam masalah kewaliannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertingkat-tingkat dalam statusnya sebagai wali Allah dihasabi zalika, berbanding lurus dengan bertingkat-tingkatnya iman. Sebagaimana senyum mereka tatkala mereka bertingkat-tingkat dalam kufur dan nifak, maka mereka pun bertingkat-tingkat dalam status mereka sebagai musuh Allah, berbanding lurus dengan tingkatan dan kualitas kufur dan nifaknya. Kemudian landasan iman dan takwa adalah beriman dengan seluruh utusan Allah. Majma'u dzalika, dan inti dari beriman dengan utusan Allah adalah beriman dengan penutup para rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok bisa dikatakan beriman dengan Nabi Muhammad adalah inti iman kepada para rasul? Karena beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yatadoman, mengandung beriman dengan semua kitab Allah dan semua rasul Allah. Nah, siapa yang benar-benar beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya pastilah dia beriman dengan semua yang Nabi ceritakan. Dan Nabi menceritakan tentang adanya berbagai kitab-kitab Allah dan menceritakan tentang adanya para rasul-rasul Allah. Maka siapa yang beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti ada pada dirinya iman kepada semua rasul dan semua kita. Wa aslu kufri, dan dasar kekafiran dan kenifakan adalah kufur dengan para rasul dan ajaran para rasul. Fa inna hadza, maka ini yaitu kufur dengan para rasul dan ajaran rasul adalah kekafiran yang menyebabkan pelakunya berhak untuk mendapatkan azab fil akhirat, di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala akbar memberitakan dalam kitabnya bahwasanya Allah tidak akan menyiksa, yaitu di akhirat, seorang pun ila ba'da bulughi risalati, kecuali setelah sampai kepadanya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali telah sampai kepadanya dakwah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana firman Allah di surat Al-Isra? Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulah. Dan kami tidaklah akan mengazab suatu kaum atau seseorang sampai kami mengutus seorang rasul untuk mereka. Maka ayat ini menunjukkan sebagaimana yang dikatakan oleh kandungan ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, ayat ini menceritakan bahasanya Allah tidak akan menyiksa seseorang kecuali setelah sampainya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Sebelum itu maka tidak ada, sebelum sampainya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum sampai padanya dakwah rasul, maka tidak ada azab untuk mereka, meskipun mereka terjumus dalam berbagai hal yang mengerikan. Berkaitan dengan ayat ini, wa makunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula, ada sebagian ulama yang menjadikan dalil, berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan tidak ada takfir kecuali setelah adanya, tidak ada vonis kafir kecuali setelah sampainya dakwah rasul. Dan ada penjelasan yang lain tentang ayat ini. Penjelasan yang lain mengatakan ayat ini tidak menunjukkan tidak adanya takfir kecuali setelah sampainya dakwah rasul, atau bahkan mengatakan tidak tepat menyimpulkan dari ayat ini tidak adanya takfir kecuali setelah sampainya dakwah rasul, karena ayat ini cuma mengatakan tidak adanya adab kecuali sampai, kecuali setelah sampainya dakwah rasul. Ayat ini tidak menunjukkan tidak adanya takfir kecuali setelah sampainya dakwah rasul. Ayat ini cuma menunjukkan tidak adanya ta'dzib kecuali setelah sampainya dakwah rasul. Buktinya, semisal orang kafir Nasrani misalnya, yang hidup di negeri Nasrani dan di sana tidak ada dakwah Islam, apa yang kita katakan pada orang Nasrani yang tinggal di negeri Nasrani yang tidak sampai pada mereka dakwah Islam? Atau seandainya sampai maka bukan dakwah Islam yang benar, namun Islam versi Ahmadiyah misalnya, bukan dakwah tu rasul, maka kita katakan mereka itu orang kafir, dan berlaku untuk mereka status orang kafir di dunia. Dan apakah mereka ini diadab pada hari kiamat nanti? Jawabannya tidak, belum tentu, karena belum sampai pada mereka dakwah rasul. Dan secara hukum di dunia, apakah mereka ini berlaku ketentuan orang-orang kafir? Jawabannya iya. Maka hal ini menunjukkan bahasanya, kesimpulan yang tepat untuk ayat ini adalah pemakuna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Kesimpulan yang tepat untuk ayat ini adalah ayat ini tidak menunjukkan tidak adanya takfir kecuali setelah sampainya dakwah rasul, namun cuma menunjukkan tidak adanya azab di akhirat kecuali sampai, kecuali setelah sampainya dakwah rasul. Adapun takfir dan menyikapi sebagaimana sikap orang kafir dan memperlakukan hukum sebagaimana hukum orang kafir di dunia, maka tidak disyaratkan harus, tidaklah disyaratkan secara mutlak harus tidak sampai kepadanya, tidak disyaratkan harus sampai padanya dakwah rasul. ada orang kafir, kita yakini kafir, dan berlaku hukum-hukum orang-orang kafir di dunia, tidak kita doakan, tidak boleh dimandikan, dan tidak boleh disolati, dan seterusnya. Padahal boleh jadi dakwah Rasul belum sampai kepadanya. Karena makna ayat ini sebagaimana kata Syekhul Islam, fa innallah akhbara fi kitabi annahu la yu'adzibu ahadan illa ba'da bulughi risalah. Maka ini cuma membahas tentang masalah azab. Kandungan ayat ini membahas tentang masalah azab, bukan tidak membahas tentang masalah penilai kufur, status kufur untuk orang, untuk persoalan-persoalan tertentu. Namun ini berbicara tentang masalah adakah ada di akhirat. Sebenarnya tidak ada azab sampai sehingga sampai kepadanya dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan kalau di sarah mandumah usul fikih waqwa'idih Ibn Utsaimin menjelaskan tentang orang yang tidak sampai atau belum sampai kepadanya dakwatu Rasul, maka apakah statusnya, maka beliau merinci dengan membedakan antara orang yang yantasib ilal Islam dan orang yang tidak yantasib ilal Islam. Orang yang menisbatkan diri kepada Islam, mengaku Muslim, dan orang yang tidak mengaku Muslim. Untuk orang yang tidak yantasib ilal Islam, tidak menisbatkan diri kepada Islam, tidak mengaku dirinya sebagai seorang Muslim, maka maka secara hukum di dunia dia adalah orang kafir dan berlaku padanya hukum orang kafir. Akan tetapi gimanakah keadaannya di akhirat? Al-amruhum ilallah, urusannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyata Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Jika mereka benar-benar tidak sampai, belum sampai pada mereka dakwah Rasul, maka Allah akan menguji mereka dengan ujian yang dengan itu maka diketahui bagaimana keadaan mereka senyatanya. Adapun orang yang menisbatkan diri kepada Islam namun belum sampai kepadanya dakwah Rasul, bahasanya ini adalah sebuah kesyirikan. Mereka melakukan penyembahan kepada, berdoa, meminta kepada kubur wali, dan menganggapnya sebagai wasilah, dan dikira itu adalah boleh, dan hal tersebut adalah karena sama sekali mereka tidak tahu, tidak ada dai yang niatkan mereka, dan belum pernah dia dengar bahasanya ada orang yang komentar semacam ini ada syirik, makanya dia dengar dari kiai-kiainya ini adalah amal yang berpahala di sisi Allah. Ya, maka kata Ibnu Utsaimin di kitab tadi, ya, maka tidak bisa kita vonis sebagai orang kafir, kecuali setelah didakwai, setelah diingatkan ini adalah syirik, kemudian beralasan namun ada kiai-kiai yang lebih pintar yang mengatakan seperti ini enggak syirik, maka orang ini telah tegak badannya hujah. Maka beliau membedakan antara antara orang yang yantasib ilal Islam dan yang tidak yantasib ilal Islam berkaitan dengan belum sampainya dakwah Rasul kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa. Sesungguhnya kami berikan wahyu kepadamu sebagaimana wahyu yang kami berikan kepada Nuh wan nabiyina min ba'dih dan para nabi-nabi setelahnya. Dari kalimat ini ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih, maka ini adalah dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Syarah Ushulul Iman dan yang lainnya. Ini adalah dalil bahwa Nuh adalah rasul yang pertama. Karena Allah memilih ila Nuhin wa nabiyina min ba'dih, tidak ila Adam wa nabiyina min ba'dih, namun ila Nuhin wa nabiyina min ba'dih. Wa awhayna ila Ibrahim, sebagaimana wahyu kami berikan kepada Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ismail dan Ishak adalah dua anaknya Ibrahim, dan Yakub yang merupakan anaknya Ishak. Wal asbab, dan asbab yaitu anak keturunan Yakub, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman. Wa atainahu Dawud Zabura, dan kami berikan kepada Dawud Zabur. Wa rusulan, dan kami utus para rasul, qad qasasnahum alaik, yang telah kami ceritakan mereka tersebut padamu. Min qablu, sebelumnya, wa rusulan lam naqsusum alaik, dan ada para rasul yang tidak kami ceritakan padamu. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak bicara pada Musa secara langsung. Taklima benar-benar mengajak bicara. Rasulah mubasyirin, para rasul-rasul tersebut adalah pemberi kabar gembira, ditawab dengan pahala bagi orang-orang yang beriman, dan kabar ancaman beliqab dengan siksaan bagi orang-orang yang kafir. Dan kami utus para rasul li alla yakuna linasi ala Allah hujjah, supaya manusia tidak memiliki hujjah yang bisa mereka katakan di hadapan Allah ba'da irsali rusul, setelah diutusnya para utusan. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ayat ini sebagaimana pernah kita singgung dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahasanya anak-anak Yakub selain Yusuf itu juga para nabi. Akan tetapi pendapat ini ditolak oleh Ibnu Katsir di tafsirnya ketika menjelaskan firman Allah di surat Yusuf. Saya bacakan perkataan Ibnu Katsir tentang masalah ini. Dia katakan, wa'lam, dan ketahuilah, sebenarnya tidak terdapat dalil tentang kenabian saudara-saudara Yusuf. Bahkan zahir dari cerita yang ada di surat Yusuf menunjukkan tidak benarnya hal itu, bahasanya mereka bukan nabi. Dan di antara manusia ada yang mengira bahwasanya saudara-saudara Yusuf adalah mendapatkan wahyu setelah kejadian itu, setelah kejadiannya bersama Yusuf. Wa fi hadha nadharun, dan ini adalah pendapat yang kurang tepat. Dan orang yang mengklaim hal tersebut perlu mendatangkan dalil, dan mereka tidak bisa menyebutkan dalil kecuali satu ayat saja, yaitu ayat yang semisal ayat yang kita baca. yaitu dengan Allah menyebut bahasanya Allah memberikan wahyu kepada asba wa bi ihtimal. Allah memberikan wahyu kepada asba itu memiliki beberapa kemungkinan makna. Karena makna asbab itu adalah suku-suku Bani Israel, sebagaimana suku-suku Arab disebut kabilah dan suku-suku Ajam disebut syu'ub. Maka Allah cuma mengatakan bahasanya Allah memberikan wahyu kepada para nabi dari suku-suku Bani Israel. Maka Allah cuma menyebutkan secara global, karena mereka itu banyak, nabi-nabi dari Bani Israel itu banyak. Dan masing-masing suku itu adalah keturunan salah satu dari saudara-saudara Yusuf. Walam yakum dalil, namun tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahasanya mereka-mereka ini, yaitu saudara-saudara Yusuf, itu mendapatkan wahyu. Jadi kalau kata Ibnu Katsir, asbab itu bukan bukan anak-anak Yakub. Yang dimaksud asbab adalah keturunan Yakub. Karena asbab itu adalah istilah untuk suku-suku Bani Israel yang ada 12 suku. Maka Allah cuma mengatakan di keturunan Yakub yang ada 12 suku tersebut, Allah memberikan wahyu pada mereka, itu para nabi Bani Israel yang jumlahnya banyak. Jadi asbat itu bukan auladu Yakub. Asbat itu bukan auladu Yakub. Kalau menurut penjelasan Ibnu Katsir, kalau yang mengatakan itu saudara-saudara Yusuf itu nabi, memaknai asbat adalah auladu Yakub, semacam di sini ya. Asbat, nah, di tafsir jalan dimaknai dengan anak-anak Yakub. Kemudian penjelasan lain adalah penjelasan Qurtubi. Maka kita lihat tadi Ibnu Katsir itu tidak setuju ya, dengan pendapat ulama yang mengatakan bahasanya saudara-saudara Yusuf itu adalah nabi. Kemudian sedangkan Qurtubi mengatakan dalam ayat-ayat ini, yaitu maksudnya surat Yusuf, menunjukkan bahasanya saudara-saudara Yusuf itu bukanlah nabi, la awalan wala akhir, baik sebelum makarnya dengan Yusuf ataupun setelah makarnya dengan Yusuf. Kata beliau, karena yang para nabi tidak mungkin membuat rencana untuk membunuh seorang muslim. Nah, karena itu maka saudara-saudara Yusuf itu statusnya cuma muslim yang melakukan maksiat kemudian tobat. Wakila, dan ada yang berpendapat bahasanya saudara-saudara Yusuf adalah nabi, dan tidaklah mustahil menurut akal seorang nabi itu tergelincir dalam sebuah kesalahan. Maka makar mereka terhadap Yusuf itu adalah di antara kesalahan mereka. Namun pendapat ini tertolak dengan bahasanya para nabi itu maksum dari dosa besar, sebagaimana telah kami sampaikan. Itu juga dikatakan kalau mereka adalah para nabi sebelum makar mereka dengan Yusuf. Maka memang pada asalnya mungkin Nabi itu berbuat dosa, namun masalahnya dosanya dosa besar. Kemudian wakilah, dan ada yang berpendapat maka nufidhalikal waqti abiyya, pada saat mereka punya makar dengan Yusuf, mereka itu belum jadi Nabi. Thumma nabba'ahumullah, kemudian Allah jadikan mereka sebagai Nabi. Kemudian kata Qurtubi, wahada ashbahu, dan ini adalah pendapat yang lebih menegati, yang lebih serupa pada kebenaran. Tidak tahu kesimpulannya, karena di depan Qurtubi mengatakan ayat ini tidaklah menunjukkan bukanlah, mereka bukanlah Nabi, la awalan wal akhiran. Namun setelah itu mereka mengatakan, Qurtubi mengatakan, mengomentari pendapat yang mengatakan dulu sebelum ketika bikin makar dengan Yusuf itu bukan Nabi, kemudian setelah itu jadi Nabi. Kemudian dikomentari oleh Qurtubi, wahada asbah, yaitu asbah ila soa. Tarjihnya sama Mustafa. Gak ada tarjihnya. Cuma saya menyebutkan khilaf. Zahba ba'du ahli ilmi ila annahum anbiya. Ya. Bainama zahba akhun minal ulama ila annahum laysu bi anbiya. Kemudian menyebutkan kutipan perkataan Ibnu Katsir dan Qurtubi tadi. Dan bila tidak mentar, gimana yang kita yang mengatakan Nabi apa bukan? Dan ayat ini, surat An-Nisa ini dalil bahasanya tidak semua Rasul itu Allah ceritakan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah mengatakan wa rasulan lam naqsum alaih. Wakala mengusah taklima, ini dalil Al-Sunnah tentang bahasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki sifat berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Musa berdialog dengan Nabi Musa secara langsung, dan tidak ada nabi yang diajak bicara oleh Allah secara langsung kecuali dua orang nabi, yaitu Musa alaihissalatu wassalam dan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam ketika dimi'rajkan. Kemudian Allah sebutkan hikmah diturunkannya atau diutusnya para rasul, li ala yakuna linasi alallahi hujjatum ba'da usul, supaya manusia tidak lagi punya alasan ya, ba'da usul setelah sekiranya para utusan. Ayat ini li ala yakuna linasi ala hujjatum ba'da usul, itu bantahan untuk dua pemahaman yang menyimpang. Yang pertama pemahaman Mu'tazilah yang mengatakan bahasanya manusia itu bisa mengetahui baik dan buruk dengan semata-mata logikanya. Maka mereka mengatakan seandainya tidak ada Rasul ya, orang itu sudah tidak lagi punya hujjah. Meskipun tidak ada Rasul, orang itu tidak punya, sudah tidak lagi punya hujjah, karena telah diberi akal, dan dengan akal itu mereka bisa mengetahui baik dan buruk dengan akalnya. Demikian kata Mu'tazilah. Maka ayat menunjukkan tidak benarnya pemahaman Mu'tazilah ini, karena Allah mengatakan bahasanya tidak ada hujah itu adalah setelah setelah dikirimnya Rasul. Maka mafhum mukhalafahnya adalah masih ada hujah bagi manusia sebelum dikirimnya Rasul. Baru Allah katakan li'ala yakuna linnasi alallahi hujah ba'da Rasul. Namun Mu'tazilah mengatakan hujah telah tegak meskipun tidak ada Rasul, karena manusia diberi akal yang dengan akal ini mereka bisa mengetahui baik dan buruk. Maka ini adalah pendapat yang tidak benar. Di antara dalilnya adalah ayat ini, karena ayat ini menunjukkan asalnya manusia masih punya hujah sebelum datangnya Rasul, dan manusia itu baru tidak punya hujah kenapa berbuat kesyirikan dan berbuat kekafiran setelah diutusnya para rasul. Kemudian yang kedua, ayat ini adalah bantahan terhadap Rafidah yang mengatakan bahasanya ya, setelah rasul itu wafat maka ada imam-imam yang maksum, yang imam-imam ini dapat wahyu bertugas untuk membimbing manusia supaya tidak tersesat jalannya. Maka mereka mengatakan, maka Rafidah mengatakan ya, setelah datangnya rasul hujah itu belum tegak. Hujah itu tegak dengan adanya imam-imam ma'sum. Dengan pengganti rasul yang mereka adalah imam-imam dan imam itu ma'sum dan dapat wahyu. Meskipun rasul sudah wafat. Maka mereka mengatakan bahasanya setelah wafatnya rasul hujah itu juga belum tegak. Baru hujah itu tegak dengan adanya para imam-imam ma'sum. Nah, perlu diketahui bahasanya akidah Rafidah, bahasanya imam itu harus ma'sum, itu banyak dianut oleh orang sekarang, sadar ataupun tidak. Ya, penguasa itu tidak boleh salah. Penguasa itu yang tidak boleh korupsi, penguasa itu yang tidak boleh ini itu, harus maksum, bersih, bersih dari cacat, bersih dari kekurangan, tidak punya kedzaliman, tidak punya ini maksiat, itu harus bersih, tidak punya dosa. Itu akidah banyak orang. Yang perlu diketahui adalah aslinya akidah Rafidah. Rafidah lah yang mempersyaratkan penguasa itu harus maksum, enggak punya dosa, enggak melakukan korupsi, enggak melakukan kezaliman. Maka banyak orang menuntut penguasa itu harus bebas dari itu semua. Artinya mereka menuntut imam itu harus maksum, penguasa itu harus maksum. Dan ini adalah akidah Rafidah. Akidah Ahlussunnah yang namanya imam, yang namanya penguasa itu juga manusia. Ya, bahkan orang yang jadi penguasa itu cenderung zalim. Dan itu sejarah para penguasa. Nah, itu adalah bentuknya kecenderungan berbuat zalim. Makanya wajar saja, normal saja, dan tidak aneh kalau penguasa kok berbuat zalim. Memang kewajiban rakyat adalah nasihati dengan cara yang baik. Dan tidak disyaratkan penguasa itu harus tidak punya dosa alias maksud. Kemudian Allah berfirman an ahli nar tentang penghuni neraka. Kulama ulkiya fiha faujun, setiap kali dilemparkan fiha ke dalamnya. Faujun. Fawjun maknanya adalah jamaah. Sekelompok dari orang kafir, sa'alam ruzana tuha, maka bertanya kepada mereka ruzana tuha para penghuni, para malaikat penjaga neraka. Dan pertanyaan di sini adalah pertanyaan dalam rangka mencela. Alam ya'tikum nazir, bukankah datang pada kalian nazir, yaitu rasul yang mengingatkan kalian dengan azab Allah. Kalau mereka mengatakan bala memang qad ja'ana nadhir, telah datang kepada kami nadhir, lalu kami mendustakan nadhir, dan kami katakan ma nazalallahu min syai', Allah tidaklah menurunkan satupun, in antum ila fi dhalalin kabir, tidaklah kalian kecil dalam kesesatan yang besar. Sikit. kullama ulqiya fin nari fawzun aqarru bi annahum ja'ahum an-nadhiru fajazzabuhu fadalla dhalika ala annahu la yulqa fiha illa man kadzaba bin-nadhiri kadzaba an-nadhira. وقال الله تعالى في خطابه للإبليس لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين فأخبر أنه يملأها بإبليس ومن اتبعه وإذا ملئت بهم لم يدخلها غيرهم فعلم أنه لا يدخل النار إلا من اتبع إبليس وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له فإنه من لم يتبع الشيطان لم يكن مذنبا وما تقدم يدل على أنه لا يدخل النار إلا من قامت عليهم الحجة بالرسل. Nah, ayat ini makna surat Al-Mulk ini, Syekhul Islam mengatakan, maka Allah memberitakan bahwa setiap kali dilemparkan ke dalam neraka sekelompok orang-orang kafir, maka mereka mengakui bahwasanya telah datang kepada mereka Rasul, lalu mereka mendustakannya. Artinya, telah sampai kepadanya dakwah Rasul, lalu mereka menolaknya. Padahal zalika, maka hal tersebut menunjukkan bahwasanya tidaklah dicampakkan ke dalam neraka kecuali orang yang kadzdzaban nadzira, mendustakan rasul. Artinya tidaklah dicampakkan ke dalam neraka kecuali orang yang telah sampai kepada dakwah rasul lalu dia tidak mau tunduk terhadap dakwah rasul. Maka ayat ini kandungannya sebagaimana ayat di atas yang tadi telah kita baca, bahasanya Allah Subhanahu wa taala hanya mengazab orang-orang yang telah sampai kepadanya dakwah rasul. Sehingga orang yang belum sampai kepada mereka dakwah rasul, maka tidaklah kita pastikan kalau dia mendapatkan azab. Karena tetapi sebagian dalam dalil yang lain berkatakan diuji di akhirat nanti. Dan Allah berfirman fi khitabi ketika Allah berkata kepada iblis, sungguh aku akan penuhi jahanam denganmu dan orang-orang yang mengikutimu, minum dari mereka seluruhnya. Tentang isi ayat ini, Syekhul Islam mengatakan, maka Allah memberitakan bahwasanya Allah akan memenuhi neraka dengan iblis dan orang-orang yang mengikutinya. Dan jika neraka itu penuh dengan iblis, orang-orang yang mengikuti iblis, maka tidak akan masuk ke dalam neraka selain para pengikut iblis. Fa'ulima, maka kita ketahui bahasanya tidak akan masuk neraka kecuali orang mengikuti iblis. Maka hal ini menunjukkan bahasanya tidak akan masuk neraka orang yang tidak punya dosa. Karena orang yang tidak mengikuti setan yaitu iblis, maka bukanlah orang yang berdosa. Orang yang tidak mengikuti iblis dan setan tidak punya dosa. Sedangkan ayat yang sebelumnya ya dulu menunjukkan bahasanya tidak akan masuk neraka kecuali man qomat alil hujjatu bi rusul, kecuali orang yang telah tegak hujjah padanya dengan sampainya dakwah rasul kepadanya. Ya Abdul. Muslimu minan nasi may yu'minu bi rusuli imanan aman mujmanan wa amal imanan mufassalu fayakunu qad balaghu katsiran mimma ja'at bihi rusulu fa amana bihi imanan mufassalan wa lam yablughu ba'da dzalika fa yu'minu bima balaghu an rusuli wa ma lam yablughu lam ya'rifhu walau balaghu la amana bihi lakin amana bima ja'at bihi rusulu imanan mujmanan fa za idza amila bima alima anna Allah amarahu bihi ma'a imanihi wa taqwahu fa huwa min awliya'illahi ta'ala lahu min walayatillahi biasa bi imani wa taqwahu wama man lam takum alaihi al-hujjatu bi fa inna Allah ta'ala lam yukallifhu ma'rifatuhu wala imanu fasalu bihi fala yu'adzibuhu ala tarki lakin yafutuhu min kamali walayatillahi biasa bima fatahu min zalika faman alima bima ja'at bihi rusulu wa amana bihi imanu fasolat wa amila bihi fahuwa akmalu imanan wa walayatan lillahi mimman lam ya'lam zalika fasolat wa lam ya'mal bihi Wakilahuma waliyunillahi illahi ta'ala. Wal jannatu darajatun mutafadilatun tafadulan aziman. Wa awliya'ullahi al-mu'minun al-muttaquna fi tilka darajati biasa bi'imanihim wa taqwa'um. Nah, wa minan nasi, dan di antara manusia ada yang beriman dengan para rasul dan dengan keimanan yang masih bersifat umum, yaitu keimanan yang berstatusnya global. Adapun iman yang rinci, fayakunu qad balaghahu, maka telah sampai kepadanya banyak dari ajaran para rasul, lalu dia mengimaninya dengan iman yang rinci. Namun belumlah sampai padanya sebagian yang lain. Fayu'minu bima balaghahu, maka dia beriman dengan yang sampai kepadanya minar rasul, dari ajaran para rasul. Adapun yang tidak sampai kepadanya, maka dia belum mengetahuinya. Dan seandainya dia mengetahuinya, tentu dia akan mengimaninya. Akan tetapi dia beriman dengan majaat di rusul, ajaran para rasul secara global. Faida, maka orang ini yang punya iman global ini, jika dia beramal dengan apa yang dia telah ketahui, bahasanya Allah memerintahkannya, diiringi dia memiliki iman dan takwa, maka orang ini adalah termasuk wali Allah. Dia min walaya, memiliki kewalian pada Allah berbanding lurus dengan iman dan takwanya. Adapun orang yang belum tegak padanya hujjah, orang yang belum tahu, maka Allah tidaklah membebaninya untuk mengetahuinya. Tidak pula Allah membebaninya untuk mengimani ajaran Rasul dengan iman yang rinci. Falam yu'adzibuhu ala tarkihi, maka Allah tidak akan mengazabnya karena tidak melakukan amal tadi, disebabkan karena dia tidak tahu. Jika tidak tahu, maka Allah tidak akan mengazabnya karena dia tidak beramal. Namun dia tidak beramal karena tidak tahu. Akan tapi hilang darinya kesempurnaan kewalian pada Allah berbanding lurus dengan amal yang terluput dari dirinya. Maka siapa yang alima mengetahui ajaran para rasul dan beriman dengannya dengan iman yang rinci dan beramal dengannya, maka dia memiliki iman yang lebih sempurna dan kewalian yang lebih sempurna kepada Allah dibandingkan orang yang tidak mengetahui hal tersebut secara rinci, tidak pula beramal dengannya. Namun keduanya adalah sama-sama wali Allah, dan sesungguhnya surga itu darajat, bertingkat-tingkat naik ke atas, ya. Karena bertingkat, ada bertingkat naik ke atas itu darajat, dan ada bertingkat turun ke bawah yaitu darokat. Innal-munafiqina fi dharkil asfal, mutafadilun, yang bertingkat-tingkat dengan atau berbeda-beda dengan perbedaan yang sangat besar. Dan para wali Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa, berada di derajat-derajat tersebut berbanding lurus dengan iman dan takwa mereka. Maka iman itu ada iman mujmal dan ada iman mufassal. Ada iman global dan ada iman rinci. Dan iman mujmal itu adalah itulah yang menyebabkan seorang itu menjadi seorang mukmin. Seorang itu disebut mukmin ketika dia punya iman mujmal, berkaitan dengan iman mujmal, berkaitan dengan kepada iman pada Allah, berkaitan iman dengan Rasul, beriman dengan hari akhir. Untuk bisa disebut mukmin, orang yang beriman harus memiliki iman mujmal untuk hal-hal ini. Siapa yang tidak memiliki iman mujmal, maka dia bukanlah seorang muslim. Dan penjelasan bagus tentang masalah iman mujmal, ini disampaikan oleh Syaikh Al-Syekh di Sarah Hadis Jibril, di Arba'in, di Sarah beliau untuk Arba'in An-Nawawiyah. Penjelasan Syaikh Al-Syekh. Nah, iman mujmal ini adalah syarat supaya seorang itu tergolong orang yang beriman. Semisal iman mujmal dengan Rasul, yaitu dengan meyakini bahasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul untuk semesta alam, untuk seluruh jin dan manusia, dan dia adalah penutup para Rasul, dan meyakini beliau adalah penutup para Rasul. Maka orang yang punya keimanan semacam ini dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia punya iman mujmal terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang ini akan semakin sempurna jika dia memiliki iman mufassal. Iman yang rinci. Iman yang rinci itu gimana? Setelah dia punya iman mujmal, kemudian dia mengetahui ajaran Rasul, Rasul merintahkan demikian, Rasul Muhammad melarang demikian, Rasul memberitakan ada demikian, kemudian ini semua dia imani. Berita-berita yang disampaikan oleh Rasul dia yakini benarnya. Amal-amal, perintah-perintah yang diperintahkan oleh Rasul dia yakini Rasul memerintahkannya, kemudian dia mengamalkannya. Larang-larangan yang dilarang oleh Rasul dia yakini, nah, Rasul melarangnya kemudian dia menjauhinya. Maka semakin banyak hadis yang dia ketahui, semakin banyak hadis yang dia ketahui, baik berisi berita atau perintah atau pelarangan, kemudian dia mengimaninya, maka orang ini semakin ya, semakin bertingkat imannya. Maka dia semakin memiliki iman mufassal, yang semakin mufassal, iman rinci yang semakin rinci, semakin banyak hadis yang dia ketahui dan dia imani. Maka ilmu itu menambah iman. Maka ilmu itu menambah iman. Ketika orang itu punya ilmu, ada hadis Nabi menceritakan satu cerita di Bani Israel atau tentang alam, tentang keadaan di kubur atau keadaan di yaumil qiyamah, kemudian dia imani, saya beriman dengan keadaan semacam ini sebagaimana Nabi ceritakan, atau dia mendapatkan pengetahuan tambahan tentang perintah Rasul atau larangan Rasul, maka kemudian dia menerimanya dan mengimaninya, maka bertambahlah imannya, yaitu iman mufassalnya semakin bertambah. Maka dengan iman mufassal, maka dengan adanya iman mujmal, maka orang itu bisa disebut orang yang beriman. Dan dengan iman mufassal, maka akan sempurna keimanan seseorang. Dan orang yang punya iman mujmal dan iman mufassal, kata Syekhul Islam, semuanya adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang imannya itu adalah iman mujmal saja, misalnya dia orang awam, dia belum tahu kalau ada cerita semacam ini, oleh karena itu dia tidak belum mengimaninya, apakah dia terazab karena tidak mengimani? Jawabnya tidak, karena dia belum tahu adanya cerita demikian, kejadian di akhirat nanti atau kejadian di alam kubur, maka dia tidak disiksa karena meninggalkan iman dengan masalah-masalah ini. Maka Allah tidaklah tidak mengharuskan dia untuk mengetahuinya karena memang dia belum tahu. Ya. Oleh karena itu Allah tidak akan mengazabnya, akan tetapi apa? Telah hilang dari dirinya kesempurnaan iman, kesempurnaan kewalian. Berbanding lurus dengan seberapa banyak mufassal dari ajaran Nabi yang tidak sampai, rincian dari ajaran Nabi yang tidak sampai pada dirinya. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekhul Islam, maka orang yang punya iman mufassal, fahuwa akmal imanan, maka lebih sempurna keimanannya daripada orang yang tidak punya iman mufassal, daripada orang yang cuma punya iman mujmal. Ya, iman mujmal inilah yang madhannya kemungkinan besar dimiliki oleh orang-orang awam. Nah, orang-orang awam itu ya, mereka memiliki iman mujmal. Mereka tidak tahu banyak tentang rincian ajaran-ajaran Rasul, baik berupa cerita ataupun perintah ataupun lah. Namun apa? Kilahuma waliyunillah. Baik orang yang punya iman yang ini adalah iman mujmal, apakah sudah naik sehingga imannya adalah iman mufassal, maka semuanya adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu bertingkat-tingkat dan berderajat. Maka na yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha. Siapa menginginkan dunia, maka kami segerakan untuknya fiha di dunia. Mana syau, apa yang kami inginkan, liman nurid, untuk siapa saja yang kami kehendaki. Maka ada orang yang tidak menginginkan kenikmatan di akhirat, dia cuma menginginkan kesenangan di dunia. Maka Allah katakan, ajjalna lahu fiha mana syau, seberapa yang akan dia dapatkan. Jawabannya adalah manasya, sesuai dengan kadar yang kami inginkan. Apakah semua orang yang ingin senang di dunia enggak ingin senang di akhirat? Itu orang-orang kafir. Semuanya kemudian hidup senang di dunia, enggak ada orang kafir yang miskin? Tidak. Liman murid, yang diberi dunia adalah orang-orang yang kami inginkan. Ada orang yang ingin dunia namun enggak dapat dunia, celaka dunia dan akhirat. Dunia enggak dapat karena Allah tidak menginginkan dia untuk mendapatkan dunia, dan di akhirat dia tidak dapat karena memang dia tidak menginginkan kesenangan akhirat. Tsumma ja'alnalahu jahannama, kemudian kami jadikan untuknya jahanam. Yaslaha, dia akan masuk ke jahanam madmuman, dalam keadaan tercela, madhura. Jalan lain maknanya dijauhkan dari rahmat, madhura, mutar, matrut, ani rahmat. Waman arad al akhirat, dan barang siapa menginginkan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia melakukan usaha, usahanya itu melakukan amal saleh, wa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman. Maka di sini ada dua syarat diterimanya amal, atau tiga syarat diterimanya amal. Man aradal akhirata ikhlas, wa sa'alaha sa'yaha ittiba'u sunnah, wa mu'min, dan orangnya adalah orang yang beriman. Maka dia ikhlas mengharap akhirat bukan karena riya dan yang lainnya, dan dia melakukan amal sholah yang Nabi ajarkan, dan orangnya adalah orang yang beriman, tidak melakukan syirik. Fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itulah orang-orang yang usaha mereka itu masykurah, dibalas. Kula numidu ha'ula wa ha'ula min ata'i rabbik wa makana ata'u rabbika mahdura. Kulan pada masing-masing numidu, kami berikan ha'ula kepada mereka, mereka orang kafir, wa ha'ula dan orang-orang yang beriman, min ata'i rabbik, karunia Rabbmu, yaitu kesenangan dunia. Wa makana atu rabbika, dan tidaklah anugerah Rabbmu di dunia mahdura ai mamnu'an an ahadi. Maka Allah katakan di dunia Allah memberikan nikmat sama orang kafir, sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada orang yang beriman. Maka nikmat di dunia itu bukanlah tanda kalau orang itu adalah orang yang dekat di sisi Allah. Kesenangan hidup di dunia bukanlah tanda kalau seorang itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Karena apa? Allah katakan numidu ha'ula wa ha'ula min ata'i rabbik. Semuanya kafir, mukmin, semuanya diberi nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesenangan di dunia bukanlah tanda seorang itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Unduh kaifa faddalna, unduh kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Itu cetakannya clear ya. Unduh kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din, perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian mereka daripada sebagian yang lain. Itu maksudnya apa? Kelebihan dalam masalah dunia, perhatikanlah. Di dunia ada orang yang jabatannya lebih tinggi daripada jabatan yang lain, ada orang duitnya lebih banyak daripada yang lain. Orang itu bertingkat-tingkat ketika di dunia. Lalu Allah katakan, walal akhiratu akbaru darajat, dan tingkatan di akhirat itu lebih besar lagi. Wa akbaru tafdila, dan lebih utama lagi dibandingkan di dunia. Oleh karena itu, sepatutnya orang memperhatikan kesenangan akhirat, bukan yang lainnya. Ya, Purna. Allah jelaskan annahu, bahasanya Allah yumiddu, memberi man yuridu dunya, orang yang ingin dunia yaitu orang kafir, dan orang yang ingin akhirat yaitu orang yang beriman. Allah beri min ata'ihi, nikmat-nikmatnya, dikasih sehat, dikasih bisa ketawa dan seterusnya. Dan sesungguhnya pemberian Allah maka mahdura, tidaklah tercegah, tidaklah tercegah dari orang yang bertakwa, tidak pula orang yang durjana. Semuanya diberi, semuanya diberi duit, semuanya diberi sehat, diberi nafas dan seterusnya. Dan Allah katakan ungdur kaifa fadlna fabayyana, maka Allah jelaskan bahasanya penghuni akhirat itu bertingkat-tingkat di akhirat, lebih tinggi daripada bertingkat-tingkatnya manusia di dunia. Dan sebenarnya derajat di akhirat lebih besar daripada derajat-derajat di dunia. Waqad bayyana, dan Allah telah menjelaskan tingkatan-tingkatan para nabi alaihissalam, sebagaimana bertingkat-tingkatnya hamba-hamba Allah yang beriman yang lain. Sa'ir di sini maknanya baqiyah. Sa'ir itu ada dua makna, terkadang maknanya adalah jami', dan terkadang maknanya adalah baqiyah, yang lain, sisanya. Maka Allah mengatakan tilka rusul, itulah para rasul, kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada orang yang Allah ajak bicara, semisal Musa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darajat, dan Allah tinggikan sebagian sebagian mereka darajat, beberapa derajat, yaitu Muhammad. Yang dimaksud ba'dhum di sini adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat saya ini, Pak. Jangan lupa. Itu Muhammad kan. Kitab sejalan lain ba'dhum di sini maknanya adalah Muhammad. Wa rafa' ba'dhum, dan Allah tinggikan sebagian mereka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darajat, beberapa derajat. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'dhin, dan juga telah tinggikan sebagian nabi di atas yang lainnya. Wa atayna Dawud az-Zabur, dan telah kami berikan kitab Zabur kepada Dawud. Ya, demikian kita baca pada pagi hari ini sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.